Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Sekarang pertanyaan ke-25. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hukmu shalati 'ala al-mayyit idza kana tarikan lis-shalati aw yushakku fi tarkihi laha aw najhalu halahu wa hal yajuz li wali amrihi taqdimu lis-shalati 'alaihi? Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah hukum mensolatkan jenazah jika dia meninggalkan salat semasa hidupnya tidak salat, atau diragukan, ada keraguan apakah dia meninggalkan salat ataukah tidak, atau kita tidak mengerti keadaan hidupnya. Nah, ada sebagai contoh, mungkin ada jenazah mayat ditemukan. Setelah dilihat secara zahir dia seorang muslim, tapi kita gak ngerti dia waktu hidupnya menjaga sholat atau tidak. Walaupun mungkin tanda-tandanya dia banyak tato, preman mungkin, tapi kan kita tidak bisa memastikan dia sholat atau tidaknya. Nah, bolehkah bagi wali amrihi untuk barakallahu fikum mensholatkannya? Al-jawab, kata beliau rahimahullah, amma man ulima annahu mata wa huwa la yusalli fa innahu la yajuzu an yusalla alaihi. Adapun jika diketahui secara pasti dia meninggal dunia dalam keadaan tidak salat semasa hidupnya, maka tidak boleh disalatkan. Wa la yahillu li ahlihi an yuqaddimuhu ilal muslimina yusallu alaih, dan tidak halal bagi keluarganya untuk membawa jenazah tersebut kepada kaum muslimin agar disolatkan. Jelas semasa hidupnya enggak solat, dukun, paranormal, meninggal. Jenazah orang seperti ini tidak boleh disolatkan. Keluarganya juga tidak boleh meminta kaum muslimin untuk mensolatkannya. Kalau ternyata sebagian kaum muslimin mensolatkannya dalam keadaan tidak mengerti bahwasanya dia tidak melaksanakan solat, tapi karena diminta oleh keluarganya dan umat Islam menganggapnya dia melaksanakan solat, maka dosa ditanggung oleh keluarganya. Li'annahu kafirun murtaddun anil Islam, karena dia kafir, murtad dari Islam. Wal wajibu an yuhfara lahu hufratun fi ghairil makbarah wa yurma fiha wa la yusalla alaihi. Kewajiban kita adalah membuat lubang untuknya, bukan di kuburan, lalu jenazah itu dilemparkan dalam kuburan itu dan tidak disalatkan. Li'annahu la karamata lahu, karena orang ini tidak ada sedikit pun kemuliaan yang harus dihormati, enggak ada kehormatan sedikit pun untuk orang seperti ini. Fa innahu yuhsyaru yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Orang yang seperti ini semasa hidupnya tidak salat, pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Amma majhulul hal, ini keadaan pertama yang sudah dipastikan ya. Yang sudah dipastikan. Memang semasa hidupnya tidak salat. Amma majhulul hal awil mashkuku fihi fayusalla alaih. Adapun jenazah yang tidak bisa diketahui keadaannya, majhul, atau diragukan, ragu, begitu, maka orang seperti ini disalatkan. Li'annal asla annahu muslimun, karena hukum asalnya dia seorang muslim. Hatta yatabayyana lana annahu laisa bimuslim, sampai jelas bagi kita bahwasanya dia bukan orang muslim. Walakin la ba'sa idza kana al-insanu syakkan fi hadzal rajul, namun tidak mengapa, tidak apa-apa jika seorang itu ragu tentang keadaan orang ini. An yastathniya inda du'a, dia mengucapkan istitsna ketika doa. Bagaimana bentuk doa itu? Dalam bentuk istitsna dia katakan, Allahumma in kana mu'minan, ya Allah kalau orang ini mukmin. Kalau jelas dia itu muslim dan menjaga sholat, kan kalau kita mendoakan Allahumma ghfir lahu, kan begitu, ya Allah ampunilah dia. Tapi kalau kita ragu, bisa kita mengucapkan istitsna, ya Allah, kalau memang benar orang ini mukmin muslim, maksudnya semasa hidupnya salat, maka ampunilah dia. Sehingga ketika tidak sesuai dengan prasangka kita, kita tidak mendoakan orang itu. Li'an al-istitsna fi du'a iqad warada fil ladzina yarmuna azwajahum. Karena istitsna di dalam berdoa, istitsna ya. Ya Allah, kalau memang hal ini baik, takdirkan untukku. Kalau ada kalimat keterangan seperti itu, istitsna namanya. Menggunakan istitsna di dalam berdoa itu datang disebutkan pada orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dengan perbuatan keji, perbuatan zina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tetapi dia tidak dapat mendatangkan empat saksi. Anna rajula idza la'ana zaujatahu qala fil khamisah, bahwa sang suami ketika dia melakukan li'an, melaknat zaujahnya, istrinya, dia ucapkan dalam doa yang kelima, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Semoga laknat Allah untuknya jika dia termasuk orang berdusta. Kalimat in kana minal kadzibin dinamakan apa tadi, ikhwan? Istitsna. Kalau memang benar kamu yang berbuat, maka kamu akan saya hukum. Itu namanya apa? Istitsna. Wa taqulu hiya fil khamisah. Dan sang istri, wanita itu, juga mengucapkan doa dalam proses li'an untuk yang kelima kali, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Semoga murka Allah untuk wanita ini jika orang itu suaminya jujur. Jadi kalau si istrinya dusta, suaminya jujur, maka dia akan terkena kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kemurkaan-Mu untuk wanita ini, artinya untuk dirinya sendiri, jika sang suami adalah orang yang jujur. Kan begitu prosesnya. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Nasallallahu alaihi wasallam atau walafiyah. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Istrinya tidak mengaku. Maka dalam seperti ini boleh dilakukan li'an. Boleh juga langsung ditalak. Sudah, saya gak percaya lagi sama kamu. Dalam proses li'an, sama-sama datang kepada Al-Hakim, Waliul Amr. Di zaman itu Rasulullah SAW. Kemudian diundang banyak orang. Sekarang kan kemungkinannya hanya ada dua. Istrinya jujur atau dusta. Benar-benar berbuat zina atau tidak. Kan hanya dua kemungkinan. Istrinya mengatakan tidak, saya tidak melakukannya. Karena sang suami menuduh. Nah, kecuali sang suami bisa mendatangkan empat saksi, maka tidak perlu li'an, cukup empat saksi. Atau istrinya mengaku, tidak perlu li'an, cukup dengan pengakuan. Ini dalam keadaan suami gak punya saksi, sang suaminya melihat sendiri, istrinya membantah, tidak mengakui, diadakan li'an, saling melaknat satu dengan yang lain. Dimulai dari suami, yang pertama dia mengucapkan asyhadu, dia bersaksi atas nama Allah. Bersaksi atas nama Allah bahwasanya na'am barakallahu fikum, mendoakan kejelekan untuk istrinya. Pada kali yang kelima dia ucapkan begitu. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Jadi dia mendoakan laknat untuk dirinya sendiri. Yang kelima, yang pertama kan tadi dia mendoakan kejelekan untuk istrinya kalau dia berdusta, istrinya. Yang kelima, semoga laknat Allah untukku. Sebagai contoh, semoga laknat untukku kalau saya orang yang berdusta. Maka sebaliknya sang istri pun begitu. Dia doakan, bersaksi, tidak melakukan perbuatan seperti itu. Yang kelima, dia katakan kemurkaan Allah itu untuk dirinya jika dia berdusta dan suaminya orang yang jujur. Setelah itu diserahkan kepada Allah, fasakh nikahnya. Dalam proses li'an tidak boleh sepasang suami istri yang melakukan li'an untuk rujuk kembali, haram selama-lamanya. Kalau talak satu kan bisa kembali, talak dua bisa kembali, nah, khulu juga bisa dan sebagainya. Tapi kalau untuk li'an, selama-lamanya tidak boleh kembali. Sudah diputuskan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan bolehnya istitsna di dalam doa. Bolehnya istitsna di dalam doa. umpamanya kita pengen punya anak begitu. Sebagian pengennya pokoknya memutuskan sudah dari diri sendiri laki-laki, pokoknya perempuan ini perempuan. Boleh kita berdoa, ya Allah, kalau yang terbaik untuk kami anak laki-laki, untuk keadaan kami, berikanlah kepada kami anak laki-laki. Tapi ternyata kalau memang apa namanya barakallahu fikum, kalau memang yang terbaik untuk kami adalah anak perempuan, kami minta rizki anak perempuan. Ini namanya doa istitna juga boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.